Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Ali Imran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah sekali-sekali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Berislam, untuk masuk Islam maka kita apa? Harus bersyahadat. Harus bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas kalimat yang agung ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang kalimat Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kalimat la ilaha illallah disebut juga kalimat apa? Dalam bahasa Arab tahlil, disebut dengan tahlil. Oleh karena itu kalau dikatakan tahlilan berarti adalah kalimat mengucapkan la ilaha illallah. Halala yuhallilu yuhallil, mengatakan la ilaha illallah. Kalau takbir mengatakan Allahu Akbar. Kalau tasbih mengatakan Subhanallah. Dan masih banyak lagi singkatan-singkatan di dalam bahasa Arab. La ilaha illallah, seorang tidak akan sah Islamnya kecuali mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah juga disebut kalimat apa? At-tayyibah. Kalimat at-tayyibah. Sekarang apa sebenarnya arti dari la ilaha illallah ini? La ilaha illallah apabila kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tidak ada Tuhan yang disembah apa? Yang berhak disembah? Yang berhak disembah selain Allah. Jadi harus kita tambahkan yang berhak disembah. Kenapa? La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah, Rabb, illallah, kecuali Allah. Apabila kita terjemahkan seperti ini saja maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena ilah di dalam bahasa Arab artinya adalah ma'luh, yang berarti ma'bud, yang artinya apa? Yang disembah. Ilah di dalam bahasa Arab artinya ma'bud, yang disembah. Oleh karena itu kalau kita artikan tidak ada yang disembah selain Allah, maka ini kurang tepat. Karena banyak sekali sembah-sembahan yang disembah selain Allah. Ada yang menyembah, ada yang pohon, kemudian ada orang saleh, ini juga disembah oleh orang-orang. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Bahkan subhanallah, saya mendapatkan kabar dari teman saya yang berasal dari India bahwa di sana ada lebih dari 2000 agama. Dan minhum man ya'budul farja, dan di antara mereka ada yang menyembah kelamin. Ada yang menyembah kelamin. Ini semua adalah ilah. Ilahun, sesuatu yang disembah. Oleh karena itu pentingnya kita mengartikan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dengan mengatakan yang berhak disembah. Karena sesembahan itu banyak dan yang berhak disembah hanyalah Allah. Kemudian la ilaha illallah ada juga yang salah dalam mengartikannya, menerjemahkan makna la ilaha illallah. Yang pertama adalah mereka mengatakan la ilaha maujud illallah. Tidak ada ilah Rabb yang ada selain Allah. Ini arti yang mereka katakan yang pertama. Maka arti ini salah. Kemudian ada yang mengatakan la ilah la hakim illallah. Tidak ada hakim, tidak ada yang memiliki hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga salah. Orang yang mengatakan ini, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang terlalu berlebih-lebih dalam apa? Berlebih-lebih dalam hakim, hukumiyah. Hukumiyah, yani Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hukum. Betul, Allah memiliki hukum. Akan tetapi sebagian dari mereka melebih-lebihkan hal ini dan ghulu, berlebih-lebihan dalam hal ini, sehingga mereka mengkafirkan seluruh orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perincian yang pernah kita sebutkan sebelumnya. Baik. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Memiliki dua rukun. Sebagaimana salat memiliki rukun apa tidak? Memiliki rukun. Ada berapa? Kalau salat sebagian yang mengatakan 13, sebagian lain mengatakan 14, dan sebagian lagi kurang dari itu. Salat yang penting memiliki rukun. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan mengerjakan rukun ini. Begitu pula dengan la ilaha illallah, maka dia pun memiliki rukun. La ilaha illallah juga memiliki rukun. Rukun yang pertama dari kalimat la ilaha illallah adalah pertama la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak disembah. La ilaha. Ini adalah an-nafyu. An-nafyu. Dalam bahasa Arab nafi adalah meniadakan. Apa yang kita tiadakan? Yang kita tiadakan segala sesembahan selain Allah. Semua sesembahan kita tiadakan. Ini namanya nafyu, yaitu la ilaha. Kemudian selanjutnya perkataan illallah kecuali Allah, maka di sini rukun yang kedua adalah al-isbat. Al-isbat yaitu kita menetapkan bahwa ilah sesembahan yang hanya berhak disembah itu hanyalah siapa? Hanyalah Allah. Yang pertama adalah nafyu, yaitu meniadakan. Yang kedua adalah isbat. Ini juga penting kita pahami. Orang yang ingin masuk ke dalam Islam harus menetapkan ini. Seluruh rab-rab, Tuhan-Tuhan yang disembah harus ditiadakan. Tidak ada yang disembah kecuali satu saja. Dulu kaum Quraisy, walaupun mereka tidak diajarkan makna la ilaha illallah, mereka paham maknanya. Bukankah begitu? Iya. Oleh karena itu mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Akan tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Orang-orang banyak yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya. Orang-orang Quraisy dulu, mereka menyembah Allah juga apa tidak? Selain menyembah patung-patung, mereka juga menyembah Allah. Oleh karena itu ketika mereka mengatakan, diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena apabila mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan yang ada di bumi. Kemudian selanjutnya ikhwah. Ya akhwatillah. Afan, ya akhwatillah. Adapun zaman sekarang, orang banyak mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ternyata apa? Mereka masih sesajen kepada kuburan, sesajen kepada Nyi Roro Kidul, pantai, sungai dan sebagainya. Semalam baru-baru ini saya melihat di internet sesajen hidangan istimewa untuk Nyi Roro Kidul. Ada lebih dari 12 hidangan yang begitu aneh yang dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul. Yang pertama hidangan misalkan kue. Kue, kemudian ada sejenis krim gitu ya. Kemudian ditaburi dengan apa? Cacing. Begitu jijik melihatnya. Ada yang dicampur makanan Jawa gitu ya. Makanan Jawa dicampur dengan ulat, dicampur dengan anak tikus perhiasannya. Ini begitu saya melihat gambar ini, subhanallah, ini betul-betul kesyirikan yang nyata. Ya, betul-betul kesyirikan yang nyata. Hidangan istimewa untuk Nyi Roro Kidul. Kalau antum bahas, antuna bahas di sana, maka akan melihat. Kemudian ini orang banyak mengatakan la ilaha illallah, tapi apa? Tidak paham maknanya orang-orang zaman sekarang. Oleh karena itu perlu kita mengingat-ingat kembali dan mengingatkan orang lain agar terus memahami makna la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah memiliki banyak keutamaan. Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah memiliki banyak keutamaan. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas murni dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua, ketika ingat tidak ketika paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di saat detik-detik terakhirnya. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Dan dia banyak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada beberapa riwayat sebenarnya ada syair yang diucapkan oleh Abu Thalib, dia membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena gengsi saja, karena ketidakenakan, maka tidak memasukkan Abu Thalib ke dalam Islam. Ketika detik-detik wafatnya Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, ya ab, ya wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah yang saya bisa berhujjah dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dibisikin oleh dua orang tokoh Quraisy, di antaranya adalah siapa? Abu Jahal. Dia mengatakan, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau atarghab an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci jalan yang ditempuh oleh Abdul Muttalib?" Yaitu bapaknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Qul la ilaha illallah ya ammi." Katakanlah la ilaha illallah ya ammi. Apa katanya? Fa'aba, ternyata Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Famata ala dzalik. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang di detik-detik terakhirnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi, akan berhujjah untuk orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kemudian di antara keutamaan tauhid la ilaha illallah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat la ilaha illallah ini ketika di Mekah selama 13 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? Tauhid. Sangat sedikit sekali syariat atau hukum-hukum fikih, muamalat dan ibadah yang diajarkan di ketika berada di fase mandi Mekah. Ketika di Mekah sangat sedikit sekali. Tapi fokusnya kemana? Ke dakwah la ilaha illallah. Sedangkan apa? Di Madinah Rasulullah SAW berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid, kalimat la ilaha illallah, ini sangat agung. Oleh karena itu kita harus memperhatikan hal ini dan terus mengingatkan dan mengajarkan kepada orang lain. Kemudian ketika Rasulullah SAW ingin meninggal, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat? La taj'alu qabri apa? Idan. Janganlah kalian menjadikan kuburku idan, tempat yang berulang-ulang dikunjungi. Ya, tidak boleh kita selalu mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali dengan tujuan apa? Ke sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut seandainya dikunjungi terus-menerus tanpa sebab, maka akan menjadi apa? Akan disembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya kita perlu perhatikan ya akhwati fillah, bahwasanya ketika kita ziarah Madinah, maka untuk yang laki-laki disunnahkan mengucapkan salam pertama kali kalau sampai di Masjid Nabawi, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekali. Cukup sekali. Nah, ini selingan ya. Di mana? Di Madinah pernah teman saya bekerja dengan Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, suatu lembaga dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi dia berjaga ketika itu sedang berjaga di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali orang-orang yang mengusap-usap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada bapak-bapak, dia lihat membawa HP. Ya, lagi membawa HP. Kemudian setelah itu dia HP-nya dilihat apa? Diarahkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Jadi bapak-bapak ya, bapak-bapak tadi ngomong, "Ya, anu," katanya, "mau nitip salam enggak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang saya di depan kuburan Nabi nih. Ayo, titip salam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nih." Di apa? Dimajukan HP-nya. Kemudian orang yang di Indonesia mengucapkan salam gitu. Subhanallah. Padahal sebenarnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengatakan sallu alayya fa inna salawatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Berselawatlah kepadaku. Sesungguhnya selawat-selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak perlu pakai tidak perlu pakai HP. Ini subhanallah, ada yang sampai gaya-gaya baru seperti ini ya, menitip salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu." Rawahu Muslim. Di dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengkafiri, mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka apa? Haruma damuhu wa maluhu. Maka haram damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya. Oleh karena itu kalau misalkan kita hidup di negara Islam, ya akhwati fillah, kita hidup di negara Islam, seandainya menemukan orang Islam yang murtad, yang keluar dari agama, atau misalkan orang musyrik, maka harus diapakan? Harus dibunuh. Ya. Harus dibunuh. Qatil musyrikin. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, perangilah kaum musyrikin. Harus dibunuh. Orang yang murtad juga gitu. Akan tetapi ketika kaum musyrikin mengucapkan la ilaha illallah dan dia paham maknanya, maka dia terjaga darahnya di negara Islam dan tidak dibunuh, ya. Dan dia tidak dibunuh. Begitu pula hartanya. Begitu pula hartanya. Seorang yang murtad, yang keluar dari agama, apabila dia murtad kemudian diminta untuk bertobat dan kembali ke dalam agama Islam, tapi dia tidak mau bertobat dan tidak mau kembali ke dalam agama Islam, maka seluruh hartanya kembali ke Baitul Mal, rumah zakat. Fahim ya? Fahim. Kemudian la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Tidak gampang untuk apa? Sekedar mengatakan la ilaha illallah itu tidak cukup. Tetapi memiliki syarat-syarat sahnya. Sebagaimana salat, sebagaimana wudu memiliki syarat-syarat, maka kalimat la ilaha illallah juga memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah apa? Al-ilmu. Ilmu. Harus berilmu. Harus berilmu. Lawan dari ilmu adalah al-jahlu. Al-jahlu. Bodoh. Berilmu lawannya adalah bodoh, ya. Orang yang bodoh. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus paham maknanya. Harus paham maknanya, apa yang dikandung dari kalimat la ilaha illallah ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Rasulullah SAW mengatakan juga, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia dalam keadaan tahu bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah, maka dia masuk surga. Syarat yang pertama adalah ilmu, lawannya adalah jahal, bodoh. Syarat yang kedua adalah al-yakin. Yakin, harus benar-benar yakin. Kemudian lawan dari yakin adalah syak, ragu. Lawan dari yakin apa? Syak atau ragu. Yakin, harus benar-benar yakin. Mengucapkan la ilaha illallah ini sudah tahu maknanya, harus benar-benar mengimaninya, harus yakin, tidak ragu. Kalau misalkan dia masih ragu, masih menyembah Tuhan yang lain, maka tidak sah ucapan la ilaha illallahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, gimana? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sungguhnya atau hanyalah orang yang beriman itu, orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Tidak ragu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-qabul, menerima. Al-qabul yaitu menerima. Syarat la ilaha illallah harus benar-benar diterima di hatinya. Lawannya adalah ar-raddu. Ar-raddu artinya menolak. Qabul lawannya rad. Qabul menerima lawannya adalah menolak. Benar-benar di hatinya ini dia itu menerima dengan ikhlas, menerima dengan semurni-murninya di hatinya bahwa benar La ilaha illallah ini, ya, tidak dipaksa, tidak ada paksaan untuk mengucapkan La ilaha illallah. Apabila dipaksa, maka tidak sah ucapan La ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah, yaitu dalilnya dulu, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saffat mengatakan apa? Innahum idza qila lahum La ilaha illallah yastakbirun. Yastakbirun. Sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka, mereka disuruh mengatakan La ilaha illallah, yastakbirun. Mereka itu enggan, mereka itu sombong. Ya. Oleh karena itu ini dia, La ilaha illallah harus benar-benar diterima di hati kita. Kemudian yang keempat adalah al-intiyad. Al-intiyad. Lawannya al-inqiyad adalah at-tarku. Al-inqiyad artinya tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Lawannya adalah at-tarku, meninggalkan, tidak mau beramal. Jadi ucapan La ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, itu dia harus siap menerima semua keharusan-keharusan atau konsekuensi dari mengucapkan La ilaha illallah. Apabila dia tidak mau menerima keharusan-keharusan dari mengucapkan La ilaha illallah ini, maka percuma saja imannya. Kalau dia tidak mau beramal, dia tidak mau beramal sedikit pun, tidak mau mentaati perintah Allah sedikit pun, atau menjauhi larangan Allah sedikit pun, atau beramal tidak ada kaitannya dengan ucapan La ilaha illallah, tidak ada beramal, dia beramal tidak ada kaitannya dengan perintah atau larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini tidak dianggap beriman dan tidak sah ucapan La ilaha illallah. Jadi dia harus tunduk dan patuh, ya, harus siap menerima semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, dalilnya dulu. Wa man ahsanu qawlan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Betapa indahnya suatu agama, wa man ahsanu dinan, yang dijalani oleh orang-orang yang menyerahkan diri, menyerahkan wajahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia beramal baik, dan dia beramal ihsan atau baik. Kemudian yang kelima, syarat la ilaha illallah tadi kita sebutkan apa? Al-ilmu, lawannya adalah al-jahlu. Yang kedua adalah al-yakin, lawannya adalah syak. Al-qabul, yang ketiga adalah al-qabul, lawannya adalah ar-rad, raddu, ya. Kemudian yang keempat al-inqiyad, tunduk patuh, lawannya adalah at-tark. Ya. Kemudian yang kelima adalah as-sidqu. Sidq. Dia ini jujur. Lawannya judul, ya. Lawannya adalah al-kadzib. Dia itu mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, tidak berbohong. Tidak ada paksaan. Tidak seperti orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik mengucapkan La ilaha illallah, tapi mereka pada apa? Kadzib. Mereka itu berbohong, berdusta. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bi mu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ini dalam surat Al-Baqarah, ya. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah al-ikhlas. Al-ikhlas, lawan dari ikhlas apa yang kata-kata kemarin? Asyirku. Lawan dari ikhlas apa? Asyirk. Karena tadi syirik lawannya kadzib. Sekarang al-ikhlas lawannya adalah al-asyirku. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh dicampuri dengan segala bentuk kesyirikan. Segala bentuk kesyirikan. Benar-benar ibadah kita ini hanya kita tujukan kepada siapa? Kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Kemudian syarat yang ketujuh, mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini, ala lillahi dinun khalis, sesungguhnya hanya bagi Allah agama yang sempurna. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, cinta. Ya, harus benar-benar cinta yang hanya ditujukan, yang hanya apa? Cinta, kita tidak mencintai, yang paling kita cintai hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya artinya yang paling kita cintai, tidak ada yang menduainya, adalah cinta kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andada, saingan-saingan, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai mereka, yaitu saingan-saingan Allah itu, menurut mereka seperti mereka mencintai Allah. Inilah beberapa syarat yang kita sebutkan. Inilah syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian ada beberapa kemungkaran ketika mengucapkan la ilaha illallah sebagai zikir. Afdalu zikri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu, kita harus sering mengucapkan la ilaha illallah. Kapan saja. Ketika kita santai, ketika kita duduk, ya. Tapi tidak di tempat-tempat yang dilarang mengucapkan zikir di dalamnya, seperti WC, ya. Atau ketika berhubungan badan suami istri, ketika buang air dan sebagainya, maka ini dilarang. Tapi mengucapkan la ilaha illallah kapanpun, dimanapun, kita disunahkan mengucapkan la ilaha illallah. Ada salah satu faedah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa ucapan la ilaha illallah dikatakan paling afdal. Ada faedah, ada salah satu hikmah adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah ini bisa tidak diketahui bahwa kita sedang berzikir dengan la ilaha illallah. La, coba kita, la ilaha illallah, maka tidak ada huruf madmumah di situ, tidak ada huruf yang didommah, sehingga mulut kita ini tidak terlihat kalau sedang berzikir. Ini salah satu keutamaan zikir la ilaha illallah. Ada orang yang berzikirnya salah dalam berzikir. Mereka mengatakan, mereka bertahap, terutama ajaran-ajaran sufiyah, ya, tarekat sufiyah. Mereka berzikir seperti apa? Pertama la ilaha illallah, ini untuk tingkatan awal. Kemudian mengucapkan, ada tingkatan kedua, mungkin saya lupa tingkatannya. La ilaha la ilaha la ilaha illa la ilaha. Pokoknya dia mengatakan seperti itu, la ilaha. Seandainya dia mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha, maka dia itu kafir, ya. Kemudian ada yang mengucapkan illallahu, illallah, illallah, illallah, kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Dia mengucapkan seperti itu. Kemudian berubah menjadi Allahu, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah saja. Kemudian menjadi huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Kemudian huwa itu dia, ya, dia. Kemudian berubah menjadi hu hu hu hu hu hu. Jadi hu hu hu, huwa disingkat jadi hu. Ini adalah tarekat sufi, ya. tarekat yang sesat. Tidak boleh kita beramal dengan ini. Allah alam besar. Mungkin kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Gitu ya. Soalnya ini salah satu tarekat. Dan tarekat ini banyak sekali tarekat. Ini banyak sekali alirannya. Dan banyak sekali cara pengamalan zikir-zikirnya. Ya. Setiap tarekat memiliki zikir-zikir khusus yang berbeda dengan tarekat yang lainnya. Dan ini termasuk zikir yang bid'ah. Zikir yang bid'ah. Yang diada-adakan dalam agama dan kita tidak boleh mengamalkannya. Adapun yang dirasakan hangat kiri, hangat kanan, hangat atas, kemudian nanti ke mata, kemudian setelah itu al-kasyaf. Setelah itu terjadi al-kasyaf, artinya tersingkap. Pertama nanti ada musyahadah. Ya, tingkatan mereka itu nanti musyahadah dulu. Melihat semua yang dilihat nantinya adalah semuanya adalah Allah. Kemudian mereka naik lagi. Setelah itu apa? Setelah itu cita bersatu dengan Allah. Kemudian tingkatan yang tertinggi adalah Allah bersatu dengan kita. Ini subhanallah adalah tingkatan-tingkatan yang dimiliki oleh sufiyah. Maka tidak boleh diajarkan dan kita ingatkan dengan baik, dengan sopan santun kepada orang yang menyelisihinya, yang mengamalkan ajaran ini, ya. Allah alam bisawab. Jadi seperti itu. Dan kemudian kok bisa panas? Pertanyaan kok bisa panas? Itulah setan. Ya. Setan. Maka jangan dipikirkan bahwa setan itu hanya mempengaruhi orang-orang yang fajir, orang-orang yang berbuat maksiat. Tidak. Bahkan orang-orang saleh pun itu setan juga ada. Ya, setan juga mempengaruhi orang saleh. Maka rasa panas itu bisa ditimbulkan oleh syaitan. Baik. Ada yang lain silakan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah. Tadi zikirnya seperti yang ini diajarkan. Kalian seperti itu, ya itulah setan, ya. Yeah. Maka setan, maka pertanyaan sekarang, kenapa banyak orang yang sesat? Orangnya soleh, rajin gitu ya. Tapi kok sesat? Ini adalah tipu daya dari setan semuanya. Kemudian kalaupun ada perasaan yang seperti itu, ya itu betul. Perasaan itu orang yang mengamalkan dengan sesuatu seperti itu maka akan merasakan ya ketenangan yang karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi caranya sekarang banyak sekali orang yang seperti dulu Khawarij, ya, zaman dahulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawarij, mereka sholatnya melebihi sholat-sholatnya para sahabat. Bacaan Qur'annya mereka melebihi bacaan, yaitu mereka sangat beribadah. Dan mereka merasakan bahwa ini adalah kenikmatan. Ya. Tapi mereka ternyata dalam keadaan sesat. Rasulullah SAW, la yatajawaz ma yakra'un, tidak melebihi, artinya mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka, artinya sampai kerongkongan mereka saja, tidak sampai keluar, mereka tidak paham maknanya. Apakah mereka ini, orang-orang Khawarij ini, tidak merasakan kenikmatan ketika dia beribadah? Merasakan. Dan bahkan mereka semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa? Ini akan keluar kaum-kaum seperti itu, ya. Akan ada kaum-kaum seperti itu. Jadi oleh karena itu zikir-zikir yang tidak disyariatkan maka tidak boleh kita amalkan. Allah alam. Kita cukupkan atau gimana? Cukupkan aja ya. Ya, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.